Satu lagu dari kami ya, single dari kami, berjudul Sadu Taubat. Bukan kau yang kusuka, lalu kasih. Minta tepuk tangannya buat event yang ketiga. Tepuk tangan semuanya.